Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya senantiasa diberikan dan tercurah kepada kita semuanya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, agar tetap istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Karena dalam kehidupan kita ini, kita senantiasa diuji dan dicoba, diberikan ujian dan cobaan yang tidak lepas dari diri kita semuanya, yang kita tidak akan lepas dari apa yang namanya ujian dan cobaan hidup, yang ujian dan cobaan hidup tersebut akan sangat berpengaruh dalam kehidupan hamba, yang dimana bahkan sebagian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab ujian dan cobaan tersebut tidak bisa bersabar di dalam meniti kehidupan dia, di dalam dia meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita senantiasa berdoa meminta petunjuk dan hidayah dan kekokohan as-sabat, atau kekokohan istiqamah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Karena sungguh apabila seorang dia mati, meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita bahas di dalam pertemuan bulan lalu, itu dalam pekan yang ketiga bulan lalu, terkait dengan permasalahan ini, maka pentingnya seorang untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak lepas dari perkara-perkara yang telah kita sebutkan, untuk agar supaya dia istiqamah di dalam kehidupan dia beragama ini, agar dia tetap menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai. Maka tentunya dia harus mengokohkan keimanan dia, mengokohkan tauhid, akidah, keyakinan seorang muslim, sehingga dia tidak terombang-ambingkan dalam kehidupan dia tersebut. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang telah disebutkan dari tema tersebut, maka sebenarnya adalah bagian dari lanjutan apa yang kita sebutkan dalam pertemuan yang sebelumnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tentang keutamaan orang-orang yang dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mencampur adukkan keimanan dia tersebut dengan menyekutukan Allah atau dengan perbuatan syirik, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya keutamaan yang besar. Keutamaan tersebut adalah berupa keamanan. Allah akan memberikan kepadanya berupa al-aman, berupa keamanan. Dia diberikan keselamatan dalam kehidupan dia di dunia. Dia diberikan keselamatan di sini baik dari berbagai cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian ini banyak macamnya. Baik cobaan itu berkaitan dengan dirinya, baik fitnah atau cobaan ujian tadi berkaitan dengan agamanya. Maka seorang butuh untuk kemudian dalam keadaan yang seperti ini butuh untuk mendapatkan keamanan. Siapa yang bisa memberikan keamanan? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa memberikan keselamatan dari berbagai ujian dan cobaan tadi hanyalah Allah. Berapa banyak seorang mendapatkan ujian dan cobaan di dalam dirinya berupa penyakit, ya, berupa disempitkan rezeki disebabkan karena dia masuk Islam, karena dia bertakwa kepada Allah, karena dia taat kepada Allah. Mungkin dia diuji, dicoba oleh Allah yang sebelumnya dia melimpah hartanya. Ternyata dicoba dengan apa? Akhirnya rezeki yang sebelumnya dia dapatkan melimpah tersebut berkurang. Bahkan dipandang oleh manusia orang yang miskin. Dia tidak mendapatkan bagian dari dunia yang sebelumnya dia raih. Harta yang mewah, harta yang besar, harta yang melimpah. Berapa banyak di antara mereka kemudian tidak bersabar. Baru diuji dengan Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Baru diuji dengan cobaan atau ujian yang berupa kemiskinan, dia tidak bisa bersabar. Akhirnya apa? Dia putus asa dari rahmat Allah. Akhirnya dibisiki oleh syaitan, dituruti apa yang dibisikkan oleh syaitan tadi. Syaitan membisikkan, lah itu, kamu masuk Islam, akhirnya kamu miskin. Akhirnya kamu jatuh miskin, keluargamu begini dan begini. Lah inilah ujian dan cobaan yang selalu melingkupi hamba-hamba Allah. Maka kita butuh kepada keamanan, keselamatan dari perkara-perkara ini. Belum lagi berupa ya, ujian dan cobaan terhadap agamanya secara langsung. Ketika dia sudah memeluk Islam, sudah beragama Islam, sudah menjadi seorang Muslim, ternyata datang berbagai syubhat. Apa itu syubhat? Perkara-perkara yang rancu yang ditebarkan oleh syaitan, ya, baik dari dengan bisikan-bisikan, ya, atau syaitan dari kalangan manusia, ya, syaitan bisa dari kalangan jin maupun manusia, ya, dari kalangan jin kan bisikan-bisikan tersebut, membisik-bisikin masa sih, masa Tuhan itu hanya satu, ya, masa sesembahan hanya satu, ya, atau dengan yang lainnya, ya, demikianlah dibisikkan kepada lubuk hati. Seorang hamba yang bertauhid, yang mengesakan Allah, ya, di dalam ibadah, menjadikan Allah hanya satu dalam penyembahan, dalam peribadahan. Belum lagi dibisikkan masa Islam, lihat itu, Islam itu orangnya jorok-jorok, ya, digambarkan demikian. Orang Islam itu miskin-miskin. Lihat, kalau jadi bukan orang Islam enak, hidup itu bebas, mau makan saja, apa saja bebas, tidak ada batasannya. Ngapain kamu demikian-demikian? Enggak makan ini karena dilarang dalam agamamu. Ini bisikan-bisikan syaitan. Baik dari kalangan jin maupun manusia. Manusia siapa? Mungkin saudaranya atau temannya. Lah ini kita butuh kepada keamanan di sini. Butuh kepada apa? Keselamatan. Butuh kepada keselamatan hidup di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang sebelumnya terkait dengan pembahasan ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Bapak. Silakan. Di depan masih kosong. Silakan. Sebagaimana dalam surat Al-An'am, ya. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 82. Cukup ya. Saya akan mencoba menyebutkan sebuah ayat yang berkaitan tentang urgensi tauhid dalam pribadi seorang muslim ini. Di antaranya yang telah kita bahas tadi barusan terkait bahwasanya kita ini butuh kepada keamanan. Demikian juga butuh kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah. Ya. Keamanan di sini sifatnya umum. Baik keamanan yang ada di dunia ini, keselamatan di dunia ini, terlebih keselamatan kelak di akhirat. sebagaimana telah kita sebutkan tadi bahwasanya kita butuh kepada rasa aman dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai cobaan tadi. Berbagai cobaan hidup. Yang baik mengenai langsung kepada pribadi, kepada diri kita, baik berupa penyakit, rezeki dan yang lainnya, ya. Atau dicemooh oleh keluarganya, ya. Atau yang berkaitan langsung terhadap agamanya, ya. Dibisiki untuk kemudian ragu terhadap agamanya. Maka di sini disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah 82, ya. Ini Al-An'am ayat 82. Tidak saya tulis secara lengkap ayatnya, tapi mungkin bapak-bapak yang mempunyai mushaf Al-Qur'an nanti bisa dibuka dalam surat Al-An'am ayat 82. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Disebutkan di sini. Yang penting sudah mewakili. Ya, di dalam surat Al-An'am ayat 82 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman. Ya, tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman. Disebutkan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Apa yang dimaksud dengan kedzaliman dalam ayat ini, khusus ayat ini? Kalau kedzaliman yang kita ketahui adalah perbuatan aniaya, iya enggak? Tetapi kedzaliman di dalam ayat ini sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa kok kita, loh kok kedzaliman kan artinya perbuatan aniaya, Ustaz? Iya, perbuatan aniaya. Tetapi khusus di dalam ayat ini, ya. Ternyata kedzaliman di sini bukan perbuatan aniaya biasa antara manusia dengan manusia, tidak. Dan sulit orang yang kemudian dia beriman mungkin terjatuh dalam kedzaliman itu sulit. Ya, tapi tentunya kita bukan berarti kemudian bermudah-mudah. Ya, kedzaliman itu apa? Bisa jadi dia jatuh dalam dosa, ya. Kepada saudaranya, menggunjing saudaranya, atau mencemooh saudaranya, atau mencela saudaranya berbuat ghibah, atau kedzaliman yang dimaksud dengan kedzaliman yang perbuatan aniaya tadi berbuat dosa. Ya, kita kan tidak lepas dari dosa, ya enggak? Baik dosa kecil, ya. Na'udzubillah kalau seandainya seorang jatuh dalam dosa besar. Tapi yang paling utama adalah tidak lepas dia dari dosa, dosa yang kadang-kadang dia sadari maupun tidak dia sadari. Karena memang demikianlah, ya. Seorang manusia itu tidak lepas dari apa yang namanya perbuatan dosa. Maka perbuatan dosa itulah yang dikatakan aniaya juga. Ya, karena mendolimi dia hakikatnya, berbuat aniaya. Aniaya kepada siapa? Kepada dirinya. Karena dia berbuat dosa, berarti menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia telah menjerumuskan dirinya kepada dosa yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi di sini ternyata kedzaliman yang dimaksud bukan perbuatan aniaya biasa, baik perbuatan aniaya kepada seorang dengan sesamanya, kepada manusia, atau perbuatan aniaya yang maknanya dosa tadi, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ya. Tapi perbuatan aniaya di sini, zulm di sini ternyata datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik tafsir tentunya adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah adalah dibimbing dalam tafsirnya tersebut oleh Allah. Beliau tidak akan mungkin berbicara dengan hawa nafsunya. Tidak lain apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Sebagaimana mungkin kemarin ada yang hadir dalam salat Jumat telah kita sampaikan yang terkait dengan perkara ini. Allah menegaskan wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah Rasulullah itu berbicara dari hawa nafsu. Tidak mungkin. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah datang dalam tafsir ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 82 ini maknanya kedzaliman adalah kesyirikan, menyekutukan Allah. Sebagaimana ketika itu ada sebagian para sahabat merasa berat, maksudnya merasa berat apa? Begitu berat ya menjadi orang yang beriman yang akan mendapatkan keutamaan yang nanti akan disebutkan ini. Lah apa syaratnya? Syaratnya tidak boleh ketika dia beriman kemudian mencampur adukkan dengan kedzaliman, dengan perbuatan aniaya. Kita kan enggak akan lepas dari apa yang namanya perbuatan aniaya, jatuh dalam berbuat aniaya kepada sesama atau berbuat aniaya kepada diri kita sendiri, apa? Berupa dosa. Kita tidak lepas dari apa yang namanya dosa. Tapi tugas kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini para sahabat merasa berat. Maksudnya apa? Karena mereka adalah manusia-manusia yang bertakwa, ingin mendapatkan keutamaan ini. Keutamaan apa? Keutamaan berupa nanti apa yang disebutkan dalam ayat yang terakhir ini. Mereka begitu berat ketika mendengar ayat ini loh. Ya Rasulullah, anna man la yadzlim nafsah, siapa yang tidak mendzalimi dirinya? Siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya? Kemudian Rasulullah mengatakan laisa kadzalikum, tidaklah demikian yang kalian sebagaimana yang kalian sangka, tidaklah demikian sebagaimana apa yang kalian kira. Innama huwa syirk, sesungguhnya yang dimaksud dengan kedzaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya zulm di sini adalah syirik, menyekutukan Allah. Maka ini penting bahwasanya kita menafsirkan Al-Quran jangan dengan hawa nafsu kita, jangan dengan akal kita. Jangan, wah saya kan menurut saya Al-Quran ini demikian. Kata orang Jawa, ya, maaf saja karena saya kebetulan orang Jawa, sak penake dhewe, ya. Istilahnya apa? Ya, semau dia. Ya, semau dia. Enggak boleh menafsirkan Al-Quran itu sembarangan, ya. Maka oleh karena itu kita harus merujuk kepada bimbingan Rasulullah. Karena Rasulullah adalah utusan Allah yang diutus langsung oleh Allah di dalam menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an. Lah di sini disebutkan kemudian ulaika lahumul amnu, yaitu orang-orang yang beriman tadi dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan al-amnu, mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan apa? Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwasanya kita semuanya tidak ada yang kemudian tidak butuh kepada rasa aman, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Yang telah kita singgung tadi lebih kepada perkara-perkara yang sifatnya apa yang ada di dunia ini. Yang tentunya di dalam dunia tersebut kita pun butuh kepada hidayah, kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar selamat dalam kehidupan kita. Selamat dari apa? Selamat dari penyimpangan, selamat dari keraguan, ya, agar kita tetap istiqamah. Butuh kita kepada hidayah dan petunjuk Allah agar kita ketika meniti jalan hidup kita ini terbimbing. Ini pentingnya kita untuk senantiasa memohon hidayah, petunjuk kepada Allah. Ya, dalam salat-salat kita, dalam salat kita senantiasa membaca apa surat? Al-Fatihah. Bagaimana dibimbingkan di sana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, kepada as-siratal mustaqim, agar apa? Agar kita senantiasa meniti jalan yang lurus tersebut. Tetap istiqamah. Sebagaimana ketika kita sholat, kita membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Ya, sebagian orang-orang yang membisikkan, ya, dari kalangan syaitan, dari kalangan manusia tadi, bisa jadi juga syaitan dari kalangan jin. Wah, itu buktinya kalian orang-orang Islam itu belum mendapatkan petunjuk, atau kalian itu orang-orang yang ya belum mendapatkan jalan yang lurus. Buktinya kalian dalam sholat-sholat kalian minta agar diberikan petunjuk jalan yang lurus. Nah, ini syubhat yang seperti ini, kerancuan. Ya, kerancuan. Yang dibisikkan oleh syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Ya. Karena yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim ini adalah lebih kepada makna istiqamah, ya. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus ini. Apa yang dimaksud jalan yang lurus ini? Jalan Islam. Jalan yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah, jangan melenceng ke kanan, jangan melenceng ke kiri. Ya. Sehingga dikatakan setelahnya, "Nam ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Dan bukan jalan orang-orang yang maghdub. Siapa yang maghdub di sini? Yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, al-maghdub adalah al-yahud, yaitu orang-orang ya dari kalangan Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Al-maghdub adalah orang-orang yang dimurkai. Ad-dhalin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat? Orang-orang Nasara. Ya. Di dalam ayat ini berkaitan dengan jalan-jalan mereka. Tapi bukan berarti, wah ini berarti menunjukkan jalan yang lainnya tidak sesat. Ini hanya sebagai contoh, gambaran bagian orang-orang yang dia ekstrim. Ya, berlebihan. Yang satu berlebihan, ya, tetapi dia tidak dalam koridor ilmu. Artinya apa? Ya, dia berada di atas amalan, tetapi dia tidak berada di atas ilmu. Yaitu siapa? Mereka orang-orang Nasara. Ya, mereka semangat beramal, sampai-sampai mereka membuat perkara-perkara baru yang tidak ada dalam kitab suci mereka. Dalam Injil tidak disebutkan amalan tersebut, tapi dikerjakan, dibuat, ya, suatu konsensus atau suatu keputusan atau suatu kesepakatan bahwasanya amalan-amalan seperti ini padahal tidak ada dalam kitab suci mereka. Itu menunjukkan mereka berlebihan dalam amalan sampai tidak melandasi dengan ilmu. Kalau orang-orang al-Yahud, mereka adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui tadi. Apa maksudnya? Ketika dikabarkan dalam kitab suci mereka tentang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu dalam kitab suci mereka akan datangnya Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikabarkan dalam Taurat maupun Injil. Tetapi ternyata setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendustakan. Mereka tidak percaya. Mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah, ya, keadaan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu jalannya orang-orang Yahudi tadi, berilmu tadi tapi tidak mau mengamalkan. Jalannya ad-dhalin, yaitu orang-orang yang sesat, yaitu apa? Orang-orang yang beramal tapi tidak tanpa dilandasi oleh ilmu. Dia beramal tapi tanpa dilandasi oleh ilmu. Dia menganggap amalannya tersebut adalah bagian dari agama. Maka oleh karena itu kita berdoa dalam doa-doa kita tersebut, dalam sholat-sholat kita tersebut dengan doa ihdinas siratal mustaqim, agar kita istiqomah, diberikan hidayah terus di dalam jalan yang lurus ini, jalan Islam ini. Jangan seperti jalannya orang-orang Yahudi ataupun jalannya orang-orang Nasara. Ya. Maka agama-agama yang lainnya tinggal masuk aja dalam mirip kepada, lebih kepada Yahudi ataupun Nasara, atau kepada kedua-duanya. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah agar kita istiqomah terus di atas jalan yang lurus ini. Maka sekali lagi kita kembali kepada apa yang kita sebutkan, kita butuh kepada keamanan, baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Ya. Demikian juga kita butuh kepada hidayah. Ya. Butuh kepada hidayah, petunjuk dari Allah. Maka ayat ini adalah menunjukkan keutamaan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Orang yang beriman tapi tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah. Apa keutamaan mereka? Apa yang akan mereka dapatkan apabila dia beriman dan tidak mencampur adukkan dengan perbuatan syirik, tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan? Maka mereka nanti akan mendapatkan al-amnu dan mendapatkan al-hidayah. Mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, ya, di antaranya disimpulkan oleh sebagian para ulama, disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya al-amnu, demikian juga wa muhtadun di sini, keamanan di sini, demikian juga hidayah, itu mencakup keamanan dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita butuh keamanan di dunia butuh keselamatan dari yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita agar kita tidak disesatkan dari jalan Allah. Berapa banyak orang sudah berislam tapi tidak istiqomah, kenapa? Diuji, tidak sabar dia. Dulu awalnya kaya raya, akhirnya miskin. Waduh, jadi orang Islam kok jadi miskin, tidak sabar dia. Jadi orang Islam kok malah akhirnya ditentang oleh keluarganya, tidak sabar dia. Ya, maka butuh dia kepada keselamatan di sini, ya, butuh kepada keamanan. Demikian juga butuh kepada hidayah di dunia, demikian juga di akhirat kelak. Kita butuh kepada keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada keamanan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut agar kita selamat di akhirat kelak dari azab Allah. Kita tidak lepas dari apa yang namanya dosa. Tidak lepas dari apa yang namanya dosa. Dan lebih mengerikan kalau dosanya itu dosa syirik dan tidak bertaubat, maka dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah, ya. Dan Allah akan mengampuni dosa yang kedudukannya itu di bawah dari kesyirikan. Ya. Dosa-dosa yang dibawa dari kesyirikan Allah akan mengampuni bagi siapa? Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Bahwasanya orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah dan dia belum sempat bertobat, atau dia barang siapa yang mati, ya, dalam keadaan dia berbuat syirik dan dia belum sempat bertobat kepada Allah, mati dalam keadaan dia berada dalam agama Nasara misalnya, atau berada dalam agama Yahudi, atau dalam agama yang lainnya, atau dia mengaku dirinya sebagai Islam, sebagai seorang Muslim, tapi ternyata masih percaya kepada para dukun-dukun misalnya. Dia percaya kepada kesyirikan, masih percaya kepada, maaf-maaf saja, kepada sesajian-sesajian yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maaf-maaf saja, sekarang ini banyak berbagai pemikiran-pemikiran yang seolah-olah hal tersebut dalam rangka melestarikan budaya. Ya. Kaum muslimin jangan sampai terperdaya. Sebagian manusia, ya, yang mereka mempropagandakan untuk melestarikan budaya ternyata kebablasan. Ya, terlalu berlebihan. Melestarikan budaya yang sifatnya ternyata budaya-budaya tersebut bukan dari Islam atau tidak sesuai dengan Islam. Kalau namanya budaya, zamannya Rasulullah pun ada budaya, jangan dikira tidak ada budaya. Jangan dikira, oh, zaman Rasulullah kan dulu tidak ada budaya, jadi tidak ada yang namanya pelestarian budaya. Ya. Ada di zaman Rasulullah itu berbagai budaya-budaya itu ada, tetapi tidak semua kemudian budaya itu dilestarikan atau dipelihara oleh Islam. Selama budaya tersebut, ya, menyelisih syariat Allah, syariat Islam, maka tidak boleh kemudian dilestarikan. Ya. Maka kita lihat orang-orang zaman dahulu, zaman jahiliyah, mereka memiliki berbagai budaya, ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah tidak menyesuaikan kepada budaya mereka, kan? Tidak kemudian Islam itu disesuaikan dengan budaya orang-orang jahiliyah. Tidak. Tetapi budaya tersebut harus ngikut kepada syariat Islam. Kalau tidak sesuai, ya tidak boleh kemudian dilestarikan atau tidak boleh dipelihara atau diuri-uri atau dipelihara, dilestarikan, tidak boleh. Budaya yang baik yang tidak menyelisih syariat Allah maka boleh untuk diamalkan, ya. Tetapi tentunya harus koridornya sesuai dengan apa yang telah kita sebutkan. Bahwasanya syarat diterimanya suatu amalan harus terpenuhi dua syarat. Syarat apa? Yang pertama, syarat ikhlas, yaitu amalan yang dia kerjakan tersebut harus dilandasi oleh ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata amalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak dilandasi oleh ikhlas, maka tidak boleh atau tidak diterima amalan tadi walaupun dia niatnya baik. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka oleh karena itu kita kembali kepada yang baru saja kita sebutkan bahwasanya kita jangan terperdaya dengan propaganda-propaganda bahwasanya kita harus melestarikan budaya tapi kebablasan, berlebihan. Dalam bentuk seperti tadi, sesajian, kata mereka. Sesajian ya dalam bentuk yang lainnya, dalam bentuk sedekah. Ya, ya diberikan sesajian tersebut tetapi jangan diberikan kepada patung-patung misalnya, atau kepada berhala-berhala. Tapi sesajiannya diberikan kepada fakir miskin. Nah ini dalam rangka melestarikan budaya. Nah ini salah. Karena Islam tidak ada yang namanya perkara tersebut. Ya. Penyembelihan kepada binatang, ya, yang diberikan kepada lautan, kepada gunung, kepada pohon, Islam melarang. Karena Rasulullah mengatakan, "Man dzabaha li ghairi llahi faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, menyekutukan Allah. Maka enggak boleh seorang menyembelih diberikan kepada pohon yang dikeramatkan. Menyembelih diberikan kepada orang yang mati tadi di dalam kubur, ya, agar mendapatkan berkah dari orang yang mati tadi. Atau menyembelih binatang tersebut dipersembahkan kepada lautan atau kepada pohon atau kepada gunung, ya, dan yang lainnya. Kata mereka, lu sekarang bisa dikemas dengan yang lainnya, tidak perlu nyembelih, tapi sudah sembelih di tempat yang aman, ya. Kemudian nanti kepalanya baru dilarung di laut misalnya, atau dilarung di gunung misalnya, ya, dikemas dengan yang lain. Ini kan dalam rangka untuk menarik wisatawan asing, ya. Maka jangan sampai kita terperdaya dengan berbagai propaganda yang ternyata menyelisih syariat Islam. Maka oleh karena itu para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka budaya itu harus menyesuaikan diri mereka atau menyesuaikan kepada Islam. Jangan Islam yang menyesuaikan kepada budaya, jangan. Ya, rusak semua akhirnya nanti berbagai syarat-syarat Islam yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ya, maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah itu tidak ada Islam Arab, tidak ada Islam kemudian Islam Eropa, tidak ada Islam Malaysia atau Indonesia. Ya, tapi semua Islam itu adalah universal sifatnya, mencakup seluruh umat manusia. Maka Allah menyebutkan apa? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali kafatan linnas, adalah mencakup seluruh umat manusia. Rasulullah itu bukan diutus hanya untuk orang Arab. Sehingga ada sebagian orang mengatakan, masa kita Islamnya seperti Islamnya Rasulullah, berarti kita harus Islam seperti orang Arab. Ya. Bukan demikian, ini syariat Allah, syariat Islam. Budaya Arab harus menyesuaikan kepada Islam. Budaya manapun harus menyesuaikan kepada Islam. Jadi Islam itu bukan identik dengan Arab. Ya. Jangan seolah-olah bahwasanya Islam berarti Arab. Ya. Berarti Arab berarti Islam. Bukan demikian konsekuensinya. Ya. Maka oleh karena itu para hadirin kaum muslimin, maka kita semuanya yang ada di seluruh dunia ini adalah sama Islamnya. Harus berada di atas koridor yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Islam yang turun kepada Rasulullah itulah untuk seluruh umat semesta alam. Maka oleh karena itu Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka tidak ada Islam Arab, tidak ada Islam Eropa, maksudnya dalam secara syariat atau tuntunannya. Misalnya Islam Arab demikian, Islam Arab harus berjilbab. Kalau di Indonesia ya jangan berjilbab, menutup aurat. Kenapa? Karena harus menyesuaikan dengan budaya Nusantara. Ya. Jangan demikian, harus mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Wong yang turun kepada Rasulullah itu ya Islam itu. Budaya Arab yang mengikuti, ya, ajarannya Rasul. Kalau tidak sesuai dengan ajarannya Rasul, tidak dianggap budaya Arab itu sebagai budaya Islam. Ya. Maka jangan kemudian kita, apa yang di benak kita ini seolah-olah Islam itu identik dengan Arab. Ya, berarti kita kalau berislam itu, ya, harus mencontoh semuanya dengan budaya-budaya Arab. Tidak demikian. Ya. Tetapi bahwasanya budaya-budaya itu harus disesuaikan dengan Islam. Maka apa yang ditetapkan oleh Rasulullah itulah Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebagian orang salah kaprah di dalam memaknai yang seperti ini. Kembali kita kepada ayat dalam surat Al-An'am ayat 82 tadi. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang dia beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, dengan kesyirikan di sini, maka mereka akan mendapatkan keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga dia akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya jangan sampai dia mencampur adukkan dengan kesyirikan. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kenapa kita sering mengulang perkara ini? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah tujuan kita hidup. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini bukan untuk makan, minum, kemudian semata-mata mengumbar hawa nafsu kita, ya, seperti binatang ternak yang tidak ada aturan, tidak ada ya koridor batasan-batasannya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Adz-Dzariyat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk mereka beribadah hanya kepadaku. Itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka di sini menunjukkan bahwasanya hikmah penciptaan jin dan manusia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Konsekuensi dari hanya beribadah tadi apa? Jangan sampai kita menyekutukan Allah dalam ibadah. Ya, menyekutukan Allah banyak bentuknya dalam doa. Ya, berdoa kepada selain Allah, minta kepada pohon, minta kepada ya dukun, minta kepada yang bau reksa kalau istilahnya. Enggak tahu kalau di sini apa namanya? Penunggu suatu tempat ya yang dikeramatkan. Misalnya pohon yang dikeramatkan, pohon beringin, ya. Minta kepada yang bau reksa tersebut misalnya, yang menunggu, atau dalam penyembelihan, karena ini adalah bagian-bagian ibadah semuanya. Ad-du'a wa dzabah, ad-du'a itu doa, adzabah itu penyembelihan, nazar demikian juga, ya, demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya, ya, minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyembuhkan dari suatu penyakit misalnya, ya. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, karena kita semuanya dituntut untuk beribadah hanya kepada Allah, dan konsekuensinya kita jangan sampai kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Karena apabila kita melanggar ini, kita akan naudzubillah termasuk orang-orang yang disebutkan, ya, dalam firman yang telah kita sebutkan tadi, firman Allah yang telah kita sebutkan tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan dirinya. Apabila seorang berbuat syirik dan mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan menyekutukan Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Kalau dosa yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah kembali kepada Allah. Kalau Allah menghendaki untuk diampuni ketika itu, maka Allah ampuni. Tapi kalau Allah menghendaki untuk diazab terlebih dahulu, dibersihkan dari dosa-dosanya, maka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa syirik, ya, dosa menyekutukan Allah, maka itu tidak akan diampuni. Bagi siapa? Bagi yang mati tapi tidak sempat bertaubat. Tapi kalau dia mati dalam keadaan sudah bertaubat, dia masuk Islam, bersyahadat kembali, ya. Kemudian dia dalam keadaan tidak mengulangi dari apa yang dia kerjakan tadi, dari syarat-syarat taubat telah terpenuhi. Ikhlas karena Allah, tidak mengulangi lagi, menyesal, ya. Kemudian dia mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan dia bertaubat, maka masuk semuanya itu dalam firman Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Allah mengampuni dosa walaupun hamba tadi sudah pernah berbuat syirik, tapi dia telah bertaubat. Jadi ayat yang menunjukkan Allah tidak mengampuni dosa syirik adalah bagi siapa? Bagi orang-orang yang dia tidak bertaubat dari dosa tersebut. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sudah berapa menit? Sudah satu jam? Oh ya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dalam sesi ini, tidak terasa. Padahal tadi diminta untuk membagi. Memang penting ada yang mengingatkan karena pembicara kadang-kadang tidak terasa. Jadi saya mohon maaf kepada para hadirin. Mungkin ada di antara panitia yang memberikan selembar kertas waktu biar saya ingat. Karena jam juga tadi dimulai jam berapa, nah tidak teringat ya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Sekarang mungkin sesi tanya jawab. Kalau mungkin ada pertanyaan dari para bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kalau ada yang bisa kami jawab, semoga dan kami mengetahui ilmunya, maka kami akan jawab. Kalau tidak ada, kalau kami tidak mengetahui jawabannya tersebut, semoga kita bisa menanyakan kepada yang lebih berilmu di dalam permasalahan tersebut. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas tausiahnya. Alhamdulillah, sesi pertama sudah kita lalui. Selanjutnya sesi tanya jawab dan diskusi. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya. Waktu kami persilahkan. Bisa ditulis dalam selembar kertas. Mungkin kalau mungkin tidak bisa nyampaikan secara langsung, tapi kalau mau nyampaikan secara langsung monggo. Ya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada mungkin saya dulu Ustaz ya. Itu Ustaz, contoh-contoh syirik, dosa syirik tadi itu selain contoh yang disebutkan tadi dua itu ada lagi enggak Ustaz contoh-contoh yang lebih nyata biar mudah kami pahami Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Sudah. Ada pertanyaan, apa itu contoh-contoh dari perbuatan syirik? Ya, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikatakan dengan asyirk secara bahasa adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Yang dimaksud dengan syirik secara bahasa atau secara apa yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan makna syirik atau definisi syirik adalah, yang dimaksud dengan syirik adalah menyeru kepada selain Allah bersama dengan Allah. Ya. Maka syirik itu kan artinya menyekutukan. Maksudnya apa? Menyekutukan itu menggabungkan atau menyatukan antara peribadahan satu dengan peribadahan yang lainnya. Jadi yang namanya syirik itu tidak semata-mata seorang menyembah berhala kemudian dia tidak menyembah kepada Allah. Ya, kadang-kadang dia bisa jadi menyembah kepada berhala, lain waktu dia menyembah kepada Allah. Itu namanya syirik. Ya. Maka syirik itu luas. Maka seorang yang mengaku dirinya, "Loh, saya percaya adanya Allah. Saya percaya bahwasanya Allah yang menciptakan saya." Tapi ternyata dia masih percaya kepada dukun-dukun misalnya. Maka berarti dia apa? Satu sisi dia beribadah kepada Allah, satu sisi dia beribadah kepada para dukun. Maka inilah yang dinamakan menyekutukan tadi. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kalau telah kita sebutkan tadi bahwasanya kalau dia menyembah hanya kepada berhala berarti bukan syirik. Ya syirik. Ya, karena itu adalah bentuk yang lebih-lebih lagi menunjukkan bahwasanya dia menyembah kepada selain Allah. Wong menyatukan, menyekutukan Allah dalam ibadah, dalam bentuk doa, dalam bentuk permintaan saja itu syirik, apalagi yang semata-mata dia tidak percaya atau tidak menyembah kepada Allah. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka contoh-contoh dari bentuk syirik banyak, sebagaimana yang telah kita sebutkan, baik dalam doa, baik dalam penyembelihan, ya, baik dalam nadar, baik dalam isti'anah, baik dalam permintaan tolong atau istighatsah atau meminta tolong agar disingkapkan dari berbagai mara bahaya atau musibah, ya, atau dalam bentuk dia memalingkan ibadah kepada Allah dalam sholat dia kepada diberikan kepada selain Allah. Sujud rukuknya itu tidak diberikan kepada Allah, tapi diberikan kepada pohon misalnya, ya, atau kepada tokoh tertentu sujud dia. Ya. Maka yang seperti ini adalah merupakan bentuk dari penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam satu sisi dia menyembah atau percaya kepada Allah, Tapi dia telah menggandengkan, menggabungkan antara peribadan kepada Allah dengan peribadan kepada selainnya. Ya. Maka oleh karena itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Allah memberikan contoh di sini terkait dengan matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan. Karena di antara manusia ada yang sujud menyembah kepada matahari dan bulan. Ya. Dan sujudlah kalian hanya kepada Allah yang Dia telah menciptakan keduanya. Yang telah menciptakan matahari dan bulan tadi. Ya. Demikian juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Allah yang Maha menciptakan. Kenapa kemudian zat yang tidak mampu menciptakan kemudian disembah? Maka seorang yang berakal sehat, maka tentunya dia akan menyembah kepada zat yang Maha mencipta. Ya, maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ya. Maka seperti seorang yang mendatangi para dukun, ya. Atau dia percaya kepada para dukun dan membenarkan, ya, apa yang diucapkan para dukun tersebut, ini pun dalam bagian kesyirikan. Atau dia bersumpah kepada selain Allah. Karena Allah, Rasulullah bersabda, "Man halafa li ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah mengatakan demi bulan dan matahari misalnya. Ya. Atau bersumpah demi pohon, atau bersumpah demi sesuatu dari selain Allah, demi makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Maka ini adalah bagian dari syirik, menyekutukan Allah. Maka subhanallah, Islam ini adalah agama yang sangat menjaga kemurnian tauhid ini, kemurnian akidah. Jangan sampai hamba-hamba Allah itu terkontaminasi dengan penyakit-penyakit yang bisa merusak akidah seorang muslim, akidah seorang hamba di dalam peribadahan hanya kepada Allah. Maka perkara sedikit saja yang hal tersebut bisa merusak akidah, Islam melarang perkara tadi. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, itu mungkin. Nah, insya Allah dalam pembahasan berikutnya dan berikutnya, karena ini masih kita butuh untuk pertemuan yang berikutnya dan berikutnya, nanti kita akan menyebutkan secara rinci contoh-contoh syirik tersebut. Karena pembahasan kita ini, ya, tidak hanya dalam hari ini kan, insya Allah berikutnya dalam kajian bulan depan dan demikian yang seterusnya akan lebih tergambar apa itu yang mana, apa yang dikatakan dengan tauhid, apa yang dikatakan dengan syirik, dan contoh-contoh dari hal-hal tersebut. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ini ada pertanyaan, apa beda batal keislamannya dengan murtad? Maka telah kita sebutkan sebenarnya terkait dengan nawaqidul Islam, ya, secara global terkait dengan pembatal-pembatal keislaman. Dan termasuk yang membatalkan keislaman ini adalah perbuatan syirik dan kufur. Syirik telah kita sebutkan. Kufur adalah dia mengingkari, ya, baik mengingkari syariat Allah atau mengingkari Allah, mengingkari syariat-syariatnya, ya, tidak percaya kepada syariat-syariat Allah, itu maknanya kufur, ya. Atau perkara-perkara yang lainnya yang membatalkan Islam keislaman adalah sangat banyak. Ya, di antaranya adalah juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Allah menghalalkan tapi diharamkan. Kalau sekedar, oh saya ini halal tapi saya tidak bisa, misalnya kopi, ya. Ada orang kan tidak bisa minum kopi karena mungkin ya asam lambungnya naik mungkin. Oh saya tidak minum kopi, lu halal. Iya, cuma dari sisi kesehatan dia tidak boleh. Nah, itu maknanya bukan mengharamkan. Ya. Kecuali kalau saya mengharamkan kopi bagi saya, itu jangan. Ya. Atau menganggap bahwasanya kopi itu adalah haram misalnya. Atau minum teh itu adalah haram. Nah, itu menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, membuat suatu hukum. Atau mengharamkan suatu yang dihalalkan. Misalnya jelas daging babi diharamkan di dalam Islam, kemudian dia mengatakan, oh bagi saya halal. Nah, ini berarti adalah bentuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Sudah dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, apa? Yaitu dia perkara tersebut diharamkan tapi dia menghalalkannya. Ya. Berarti ini adalah berani untuk menentang Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hukum. Maka pembatal-pembatal keislaman itu sangat banyak. Dan konsekuensi dari batalnya keislaman seorang adalah dia bisa murtad dari agamanya. Sehingga apa yang ditanyakan di sini, apa beda batal keislaman dengan murtad? Maka wallahu alam bisawab, batal keislaman adalah sebab, konsekuensinya adalah murtad. Ya. Maka dia bisa menjadi murtad. Ketika batal keislamannya, dia bisa keluar dari Islam. Ketika dia misalnya ya, menyembah kepada selain Allah, ya. Dia sholat, zakat, tapi pada waktu tertentu dia datang kepada pohon-pohon tertentu yang dia keramatkan, dia berikan sajian tersebut. Ya, pada hari lahirnya misalnya, diberikan sajian tersebut kepada pohon tadi. Ya ini berarti dia walaupun sholat ngaku dirinya muslim, tapi dia masih percaya kepada selain Allah, masih beribadah kepada selain Allah. Ya inilah namanya menyekutukan. Jangan lu, kamu kok menuduh saya berbuat syirik? Lu, saya sholat lu, saya zakat lu, saya haji lu bahkan. Ya maaf, ini perkara ini adalah perkara yang bisa membatalkan seorang dari Islam. Ya, maka kita mengingatkan kepada orang tersebut dengan cara yang baik. Jangan langsung dihukumi, "Pak, kamu ini kafir, kamu itu murtad, kamu itu batal keislamannya." Jangan. Ya. Perkara-perkara yang terkait dengan hukum kafir, hukum murtad itu adalah sifatnya umum. Ya. Sifatnya umum, barang siapa yang berbuat demikian maka dia bisa kufur, bisa keluar dari Islam, bisa murtad. Ya. Tapi kalau secara takyin, secara hukum pribadi, jangan sembarangan, jangan masing-masing kita menghukumi sendiri. Misalnya ada tetangga kita, dia sholat, zakat, dia adalah seorang muslim, dia beramal dengan amalan-amalan Islam, tapi dia jatuh kepada perkara dosa syirik akbar, ya. Misalnya dia tadi, ya, minta-minta kepada atau memberikan sajian kepada pohon atau kepada lautan, ya. Maka jangan kemudian kita katakan langsung, wah itu tetangga saya itu sudah kafir. Jangan. Masalah hukum, hukum takyin, hukum secara khusus itu dikembalikan kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, kepada orang yang berilmu. Jangan diberikan kepada masing-masing kita. Tapi kalau secara umum, barang siapa yang berbuat syirik, barang siapa yang berbuat syirik akbar, syirik yang besar, barang siapa yang berbuat demikian-demikian, dia bisa kafir, bisa keluar dari Islam, benar. Ya. Maka kita mengingatkan, maaf Pak, seorang yang berbuat demikian disebutkan di dalam firman Allah adalah termasuk dosa yang tidak diampuni. Dan demikian juga termasuk perkara tersebut adalah yang bisa membatalkan keislaman. Nah ini nasihat, gak apa-apa. Ya, mengingatkan dengan cara yang baik. Tapi kalau langsung dihukumi langsung, bapak ini kafir, bapak ini musyrik, bapak ini murtad, jangan. Jangan bermudah-mudah dalam masalah hukum secara khusus. Kalau hukum secara umum, iya. Bahwasanya barang siapa yang berbuat syirik, dengan berbuat syirik akbar, berbuat kufur, maka itu adalah membatalkan keislaman. Atau seorang yang demikian, konsekuensinya dia akan jatuh di dalam kekufuran atau murtad dari Islam. Kalau murtad, berarti dia keluar dari Islam. Ya, demikian ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa menurut Ustadz nyirorok idul itu ada? Ya. Ini adalah, hakikatnya adalah jin. Ya. Hakikatnya adalah jin. Syaitan dari kalangan jin. Yang senantiasa menipu manusia. Ya. Kalau toh ada, hakikatnya adalah jin. Ya. Yang katanya hidup di laut selatan. Ya, sebagian, bahkan maaf-maaf saja, sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita tertipu. Ya, dengan alasan tadi untuk melestarikan budaya, ngelarung, ya, kepala kerbau atau sajian dan yang lainnya, ya, di pantai selatan dengan alasan untuk menghormati atau dalam rangka untuk memuliakan Nyi Roro Kidul. Oh enggak, saya enggak sujud kepada pantai selatan atau enggak sujud kepada Nyi Roro Kidul, sama walaupun enggak sujud ruko, ya. Yang namanya perbuatan syirik itu enggak mesti konsekuensinya harus sujud ruko, tapi bentuk penyembahan tadi, memberikan sajian, menyembahkan suatu persembahan, itu adalah apabila diberikan kepada selain Allah, itu adalah termasuk bagian dari kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Pak ya. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya. Waktu masih ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Maksud lebih rinci dari kalimat Allah mengampuni dosa-dosa hambanya bagi yang dia kehendaki. Maka yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bagi siapa? Bagi orang yang mati dan belum sempat bertaubat. Mati tapi dia belum sempat bertaubat. Kalau dia sudah bertaubat, maka dia tidak termasuk dalam ayat ini. Ya. Kalau dia sudah bertaubat, maka tidak termasuk dalam ayat ini. Ya. Dikatakan oleh para ulama, yang mati dan dia belum sempat bertaubat dari dosa syirik. Kemudian wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang di bawah derajatnya itu dari kesyirikan. Dosa apa ini dikatakan oleh para ulama? Dosa-dosa besar yang lainnya yang bukan masuk dalam kategori syirik. Seperti dosa zina, dosa minum khamr, kemudian dosa riba atau dosa perkara-perkara yang terkandung padanya maksiat-maksiat yang besar. Ya, masuk dalam kategori dosa besar. Berjudi misalnya atau yang lainnya dari dosa-dosa besar yang mungkin semoga ada waktu untuk membahas apa yang dimaksud dengan dosa-dosa besar secara rinci. Tapi yang dimaksud dengan dosa yang Allah ampuni dari dosa yang dibawa dari kesyirikan ini adalah dosa-dosa besar tadi. Bagaimana hukum di sini? Kata para ulama, insya'a ghafaralah wa insya'a adzabah. Hukum dia di akhirat kelak apabila Allah menghendaki untuk diampuni. Misalnya hamba tadi, dia belum sempat bertobat. Ya. Tapi di akhirat bagaimana hukumnya tersebut? Insya'a ghafaralah wa insya'a adzabah. Kalau hukum di dunia, ya, orang yang berbuat seperti ini tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Orang yang berjudi, berzina, minum khamr, tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Tapi bukan berarti kemudian seorang muslim menyeremehkan, loh, enggak menjadikan murtad kok, enggak apa-apa. Bukan gitu. Dosa besar itu mengerikan. Ya. Dosa yang membinasakan. Azab di akhirat itu sangat mengerikan daripada apa yang didapatkan oleh seorang di dunia berupa azab. Ya. Maka yang disebutkan tadi insya'a ghafaralah, ya. Maka di akhirat apabila Allah menghendaki untuk diampuni, maka Allah akan mengampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Loh, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha Pengampun. Tapi siapa? Bagi siapa yang Allah kehendaki? Lima yasha' tadi. Bagi siapa yang Allah kehendaki? Siapa yang Allah kehendaki? Tidak tahu di antara kita siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha tahu siapa hamba-hamba Allah yang berhak untuk diampuni, siapa yang tidak diampuni terlebih dahulu, tapi diazab terlebih dahulu. Maka disebutkan oleh para ulama, insya'a ghafaralah, kalau Allah menghendaki untuk diampuni secara langsung, maka Allah ampuni. Wa insya'a adzabah, dan apabila Allah menghendaki untuk diazab terlebih dahulu, dibersihkan dia dari dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam neraka, dibersihkan dari dosa-dosanya, maka dia diazab terlebih dahulu, dan nanti kelak dia akan masuk ke dalam jannah, karena dia masih muslim, karena dia masih dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam, tidak menyekutukan kepada Allah, menyekutukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kembali kepada Maha Ampun Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan maha bahwasanya Allah adalah Maha Pengampun. Allah menghendaki siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk diampuni siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jangan mengatakan, wah berarti enggak adil, masa diampuni, sudah berbuat gini-gini. Kita enggak tahu, kita ini manusia. Allah yang Maha tahu, hati-hati kita. Ya. Siapa yang Allah kehendaki untuk diampuni secara langsung, dan siapa yang diazab terlebih dahulu. Dalilnya adalah hadis bitaqah. Ya, di antaranya adalah hadis bitaqah. Hadis yang ketiga itu didatangkan kepada orang tersebut 99 catatan amalan. 99 catatan amalan itu satu catatan amalan maddal basar, sepanjang mata memandang. Isinya 99 catatan amalan itu apa? Semuanya kejelekan, enggak ada kebaikannya sedikit pun. Berarti apa isinya? Kebaikan apa dosa? Dosa. Orang itu sudah bisa dikatakan putus asa sudah. Sudah wis ini binasa saya. Wis ini sudah saya adalah orang yang binasa. Subhanallah, ketika itu, ketika dia sudah merasa, ya, patah semangat dalam keadaan posisi sudah terpuruk, maha rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maha kasih sayangnya Allah, Allah tidak menyia-nyiakan suatu kebaikan, walaupun kebaikan tersebut dinilai kecil di sisi manusia, tapi kebaikan tersebut adalah kebaikan yang besar di sisi Allah. Allah menunjukkan satu kartu, satu catatan amalan, yang salah satu catatan amalan tersebut bertuliskan la ilaha illallah. Maknanya bahwasanya orang itu masih tetap dalam keadaan tauhid, dalam keadaan Islam, dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat syirik. Kemudian ditimbang, akhirnya apa? 99 catatan amalan tadi ditimbang dengan satu kartu tadi yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah, subhanallah, ternyata lebih berat timbangan satu kartu tersebut. Mengalahkan dari 99 catatan amalan tadi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada orang tersebut bahwasanya hamba tersebut adalah diampuni. Ya. Ini menunjukkan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Walaupun hamba tersebut adalah berdosa dengan penuh dengan berbagai dosa, tidak ada kebaikan sedikit pun, tapi ternyata dia punya kebaikan satu yang tidak disia-siakan. Kebaikan tersebut bahkan itu adalah kebaikan yang besar di sisi Allah. Berupa apa? Tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dia tidak pernah berbuat, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Ya. Ini menunjukkan maha kuasanya Allah. Tapi bukan berarti wah berarti saya wes maksiat ajalah, yang penting saya tetap muslim. Bukan demikian lah. Ya, apakah kita tahu diri kita nanti akan termasuk yang akan diampuni demikian tanpa kemudian diadab terlebih dahulu? Ya. Jangan ngira, jangan ya menyepelekan. Ya. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ini menunjukkan maha kuasanya Allah dan maha pengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Memang waktu masih ada? Cukup. Ada doa? Cukup. Ya, cukup. Sisa pertanyaan mungkin semoga bisa dijawab. Pada kesempatan yang berikutnya karena waktu ya, atau mungkin di luar majelis bisa insyaallah saya masih bisa menyediakan, cuma untuk majelis mungkin ada yang bapak-bapak yang mungkin punya kesibukan dan yang lainnya khawatirnya enggak enak, waduh saya punya kebutuhan ini nanti karena merasa apa namanya waktunya kok belum selesai-selesai akhirnya sungkan untuk pamit kan gitu. Kalau di luar majelis tidak apa-apa, insya Allah kita tutup dulu. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang ingin tanya lagi, ya. Untuk yang sisa pertanyaan mungkin ini datang juga dari para ibu-ibu, insya Allah semoga kita jawab pada lain kesempatan. Bi'idznillahi ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita jalani bersama dari menuntut ilmu ini adalah memberikan manfaat kepada kita dan keistiqomahan kita di dalam berislam, dalam beriman, karena memang penting bagi kita untuk mengokohkan keimanan kita untuk melandasi dengan ilmu. Maka tidak boleh seorang muslim, seorang mukmin kemudian bodoh terhadap agamanya. Maka dia harus berilmu dengan agamanya tersebut, ya, baik dalam urusan akidah, baik dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah muamalah dan yang lainnya yang diatur di dalam syariat Allah tersebut. Demikian wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sisa pertanyaan yang belum dijawab mungkin disimpan biar